Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Allahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma aslih syabab al-muslimin, Allahumma aslih lana dina alladhi huwa ismat amrina, wa dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati ilaiha ma'adina. Amma ba'd, saudara-saudariku, masih muda muslim, mu'min yang dirahmati Allah SWT, juga siapapun yang hadir hari ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini dipenuhi oleh banyak sekali wajah-wajah muda, dan kalau dari sisi peradaban Islam, maka pengajian yang begini sudah benar. Saya sampaikan nanti apa yang disampaikan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir menyampaikan bab ini, karena tema kita hari ini pembahasan tentang pemuda, pemuda antara Hijaz dan Amerika. Itu sebenarnya buku tulisan saya, pemuda antara Hijaz dan Amerika. Nanti saya tunjukkan mengapa judul jadi seperti itu. Teman-teman, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang tema pemuda sesungguhnya bukan mengabaikan peran orang tua. Saya sudah sering katakan bahwa para orang tua punya peran posisi tersendiri, dan kita lihat bagaimana orang tua kita, oleh seperti Pak Ahmadi yang mengayomi ini semuanya. Artinya orang tua punya peran posisi sendiri, mereka punya pengalaman, mereka punya ilmu, mereka punya kesolehan dan seterusnya, dan itu sangat bermanfaat buat kita yang muda. Tetapi masing-masing memang ada perannya, sehingga kalau nanti diketahui bagaimana posisi sentralnya anak muda, mudah-mudahan para orang tua punya kesadaran menempatkan anak muda di posisi yang sangat penting, bukan posisi tambahan. Karena selama pertemuan, perkumpulan isinya, mohon maaf isinya adalah hanya orang-orang yang sudah sangat tua atau orang tua, maka masih ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk melangkah satu langkah ke depan. Nanti kita akan melihat bahwa bagaimana para ulama, bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika berbicara tentang pemuda dan seterusnya. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita mulai dengan Al-Quran Al-Karim. Bicara tentang pemuda, sangat banyak luar biasa bahasan ayatnya. Bahkan di dalam surat Maryam ayat 54, Allah mendefinisikan pemuda untuk kita dengan bahasa yang luar biasa. Allah dari khalaqakum min ta'at, thumma ja'ala min ba'di ta'fi quwwa, thumma ja'ala min ba'di quwwati ta'fa wa syi'a. Dialah Allah yang menciptakan kalian dimulai dari keadaan lemah, anak kecil, bayi, kemudian masih kecil, lemah, lahir dalam keadaan lemah. Kemudian setelah lemah, Allah jadikan kuat. Kemudian setelah kuat, Allah jadikan lemah lagi, ditambah berubah rambutnya putih. Sebenarnya surat Maryam 54. Lihat ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan kepada kita fase urutan penciptaan manusia. Dimulai dari keadaan lemah, kemudian muncul masa kuat, setelah kuat kemudian muncul lemah kembali, ditambah rambutnya berubah. Bukankah usia pemuda ada di fase tengah itu? Karenanya kita boleh katakan bahwa pemuda itu adalah sebuah kekuatan di antara dua kelemahan. Sebuah kekuatan besar di antara dua kelemahan. Maka tentu kerugian yang sangat besar, apapun yang namanya pertemuan, perkumpulan, lembaga, apapun itu, kalau mereka tidak menyasar, tidak memanfaatkan generasi muda. Karena pasti yang batil yang disasar adalah anak muda. Mereka tahu persis bahwa kekuatan ada di mereka. Mereka tahu persis bahwa setelah hari ini, maka kepemimpinan akan diambil alih oleh yang dari sekarang memasuki usia muda. Dan inilah yang bisa kita saksikan nanti di perjuangan Rasulullah SAW. Ini yang mau sampaikan tadi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir, ketika beliau membahas tentang surat Al-Kahfi, Allah berfirman tentang surat Al-Kahfi, telah Allah sebutkan kisah Al-Kahfi, Allah puji mereka-mereka yang Allah tidurkan di dalam gua Al-Kahfi selama 300 tahun ditambah 9. Kemudian Allah puji mereka, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahu huda. Anak-anak muda yang beriman pada Rabb mereka dan kami tambahi bagi mereka petunjuk. Ada iman, ada petunjuk, dan kata depannya adalah fityah. Fityah dalam bahasa Arab dia adalah bentuk jamak, bentuk banyak dari kata fata. Fata dalam bahasa Arab itu adalah usia yang masih sangat muda belia. Bahkan sebenarnya dia ada di bawah kata syabab. Syabab arti muda. Fit. Jadi berapa usia anak-anak muda yang masuk dalam gua itu? Ternyata mereka bukan orang tua yang berani memberikan perlawanan luar biasa tentang akidah tauhid, yang tidak ridho agamanya diganti dengan akidah yang lain, yang mereka perjuangkan walau resikonya mereka harus mengasingkan diri jauh masuk ke dalam gua. Ternyata adalah fitiah. Generasi muda yang kita tahu bagaimana Allah mengisahkan dalam surat Al-Kahfi. Kisah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, kisahnya sebelum dari Muhammad SAW. Tapi lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir. Disilakan dibuka tafsir Ibnu Katsir. Rahimahullah, beliau mengatakan, dan begitulah dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikelilingi, didukung oleh anak-anak. Perlu diketahui bahwa Imam Ibnu Katsir bukan hanya ahli tafsir, beliau pakar sejarah. Bukankah kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya beliau? Dan kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu kata Al-Bidayah artinya permulaan, Nihayah artinya akhiran. Beliau menulis sejarah dari sejak bumi diciptakan sampai zaman beliau. Dan sampai beliau berani katakan ini Al-Bidayah wa Nihayah itu. Entah sejarah. Seorang ahli tafsir, seorang ahli sastra, seorang ahli berbagai macam ilmu, seorang ahli sejarah. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ingin menyimpulkan buat kita. Menyimpulkan untuk kita bahwa ternyata itu di sekeliling Rasulullah SAW adalah anak-anak muda. Karena yang tadi saya katakan, kalau kebaikan, kalau masjid dikelilingi, dipenuhi oleh anak-anak muda, maka disitulah harapan kebangkitan Islam. Atau boleh keliling di malam ini, cari masjid yang isinya anak-anak muda, maka disitulah akan ada kebangkitan Islam. Sekali lagi tidak mengabaikan orang tua, mohon maaf. Orang tua sekali punya posisi. Tetapi namanya anak muda sama orang tua, perbedaannya jelas sekali. Bukankah Allah dikatakan ini sebuah kekuatan besar di antara dua kelemahan. Kalau sudah usia tua, kembali lemah, ditambah, ditandai dengan berubah. Rambutnya putih semua. Setelah itulah kemudian Allah katakan itu usia lemah. Tentu secara fisik melemah, kemampuan melemah, menurun, seterusnya. Berbeda dengan generasi muda yang penuh dengan kekuatan, energi, kreatif, dan seterusnya. Maka teman-teman dari Allah SWT, yang berkasir ketika menyampaikan itu, kita harus urai sebenarnya. Nanti saya tunjukkan usia, secara usia, untuk membuktikan kalimat Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, apakah benar bahwa yang mengelilingi Rasulullah SAW adalah generasi muda. Sebelum itu, Ibnu Katsir menegaskan dengan kalimat, kalimat ini memang terdengarnya agak kurang nyaman, nanti harus saya sampaikan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa adapun orang-orang tua dari Quraisy, orang tua Quraisy, mereka rata-rata menentang dakwah Nabi, bahkan mereka rata-rata mati dalam keadaan kafir. Itu boleh perhatikan. Lihat yang levelnya sekelas Abu Talib, Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab, Sumayyah, Umayyah bin Khalaf, perhatikan Abu Sufyan, sampai masuk Islam sangat sedikit, rata-rata mati kafir. Yang bicara soal ahli sejarah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Maka ini sebenarnya juga pelajaran besar untuk menjadi orang soleh, jangan nunggu tua, susah. Nunggu pensiun baru ke masjid itu setengah mati, susah. Betul. Saat muda itulah saat yang luar biasa. Karena nanti ada kalimat lanjutan Ibnu Katsir ketika beliau mengatakan mengapa, mengapa dakwah Nabi dikelilingi anak muda? Karena anak-anak muda itu adalah fase di mana mereka sangat mudah menerima hidayah Allah SWT. Kalimat kemudian. Nah, kalimat ini kan nanti harus kita garis bawahi. Karena ternyata hari ini ketika kita bicara tentang pemuda, apalagi kalau disebut dengan kata remaja, nah, kalau saya katakan remaja, apa yang ada di kepala antum semua? Remaja, apa yang ada di kepala antum? Kenapa? Kenapa harus setiap muncul kata remaja, itu yang muncul negatif, Pak? Yang murah-murah, yang pacaran, yang pesta pora, yang males, yang susah diatur, yang suka melawan. Kenapa? Karena persepsi kita hari ini bukan persepsi Qur'ani. Kalau pemahaman persepsi kita tentang remaja, tentang pemuda, tentang fitiah, tentang fata adalah persepsi Qur'ani, tidak akan muncul kalimat itu. Hari ini yang muncul di kepala kita adalah hasil yang disuntikkan oleh berbagai informasi, berbagai penelitian, kemudian melihat kelapangan hari ini. Kemudian kita bilang benar Pak, remaja ternyata memang zaman di mana masa-masa luar biasa nakalnya. Karena kita salah. Akhirnya kemudian yang lebih buruk lagi adalah kita melegalkan kenakalan mereka. Kemudian dengan sederhana kita katakan wajar Pak masih muda. Wajar masa ketika mereka sedang mencari jati diri. Saya tidak tahu apa terjadi diri itu, saya tidak ngerti. Ya, mereka memang sedang mencoba, masa-masa mencoba, penasaran. Akhirnya yang terpaling buruk adalah kita langsung atau tidak langsung kita melegalkan kesalahan mereka dengan berbagai macam dalih yang tadi disampaikan. Ayo kita lihat. Rasulullah SAW dikelilingi oleh generasi-generasi muda yang luar biasa. Saya ambil dari orang-orang terdekat beliau. Al-Ashraf al-Mubasyarun bil Jannah, 10 orang awal yang dicari masuk surga dalam satu hadis Nabi SAW. Kita tahu ada generasi-generasi yang luar biasa, bahkan mereka masih bergerak hidup di muka bumi sudah dijamin Allah di surga. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu. Lanjutkan Abdullah bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, ayo, dua lagi ya. Ada PR bulan tu, dua lagi cari. Karena nanti ada satu nama yang biasanya kelewat. Karena tidak lazim di telinga kita kan. Ada iparnya yang Umar bin Khattab atau lain. Baik, kamu cari sendiri ya. Jadi teman-teman yang jawab. Saya sampaikan 10 nama ini. Yang pertama, tidak satu pun di antara mereka yang usianya lebih tua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Pemimpin tertingginya Rasul dan usianya paling tua Rasul, itu sudah benar. Makanya saya selalu punya harapan besar ketika sebuah tim diisi oleh generasi muda dengan usia muda-muda, lebih muda dari pemimpin. Yang kedua, Yang paling tua di antara mereka adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ternyata juga berbeda usia dengan Nabi, lebih muda dari Nabi SAW. Setidaknya perbedaannya terpaut sekitar 3 tahun usianya dengan usia Rasulullah SAW. Tetap lebih muda. Dari 10 itu, waktu Nabi mengawali dakwahnya, yang usianya berkepala 3 hanya 3 orang. Sebutkan satu. Abu Bakar, 2. Bukan Umar. Umar di bawah 30 tahun. 2. Utsman, 3. Abdurrahman bin Auf. Yang usianya berkepala 3 orang. Anda bisa bayangkan, 7 orang penting itu semuanya di bawah kepala 3 usianya. Lebih dahsyat dari itu, datanya adalah 5 orang di antara mereka usianya di bawah 20 tahun. Itu cikal bakal Islam. Dengan dipundak mereka lah peradaban itu dihadirkan. Makanya salah besar ketika anak muda tidak diberikan posisi yang penting. Fatal kesalahannya. Meremehkan anak kecil, Pak, usianya beberapa belas tahun. Subhanallah. Pemanggul peradaban Islam pertama kali adalah anak-anak muda di bawah 20 tahun. Dan sebentar, bagaimana kisah pada sepanjang sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kiprah generasi muda, dan lihat bagaimana Islam luar biasa. Kalau itu mengawali peradaban Islam, itu mengawali dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di akhir kehidupan Nabi, dan di akhir hidup Nabi membuat sebuah kebijakan yang sempat menggemparkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah menjelang wafatnya, beliau sedang sakit, beliau membuat sebuah keputusan. Nabi membuat pasukan, kemudian Nabi kirimkan ke arah Romawi. Dan yang ditunjuk adalah Usama bin Zaid sebagai panglima. Para sahabat, sebagian sahabat protes Rasulullah, Usama, Usama masih muda, muda sekali, ini dihadapi gak sederhana, ini bukan main, ini bukan tawuran kampung. Ini yang dilawan adalah tentara Romawi, sebagian yang ada di bawah kuasa Romawi. Dikirim anak muda, umur 17 atau 18 tahun, Usama saat itu adalah anakmu. Nabi SAW keluarkan kalimat, kalimat keluarkan kalimat. Kalau kalian cacat Usama, berarti kalian cacat ayahnya. Demi Allah, dia adalah orang yang layak untuk menjadi amir. Mulia di ayahnya, Zaid bin Harithah putra angkat Nabi SAW. Mulia di anaknya, Usama bin itu di akhir kehidupan Nabi. Karena begitu Usama berangkat, hanya berjarak beberapa mil sampai ke sebuah tempat namanya Juruf. Usama menghentikan pasukan karena mendengar Rasul wafat, Usama pulang lagi ke Madinah. Tidak jadi diberangkatkan dulu, menunggu perintah khalifah pengganti Rasulullah SAW. Anak muda tahu kan? Dia tahu perang. Dia berhenti saja di situ, di Juruf dia berhenti. Itu menunjukkan orang cerdas. Tidak, kan saya perintah Rasul, walaupun Rasulullah saya berangkat tadi. Dia kembali ke Madinah karena jaraknya hanya beberapa mil. Kemudian menemui sempat di pemakaman Rasulullah SAW dan menunggu perintah berikutnya. Begitu Khalifah Abu Bakar dibaiat, maka Khalifah Abu Bakar kembali. Beberapa sahabat menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi kali ini memang ada beberapa keberatan. Keberatannya lebih masuk akal, bukan sekedar bicara tentang usia Usama, tetapi berbicara tentang bahwa terdengar kabar begitu Rasul wafat, murtad. Banyak masyarakat murtad. Sejenis Arab yang sudah masuk Islam itu murtad kembali karena mereka baru masuk Islam. Ini risiko masyarakat yang kenal Islam tapi tidak kenal ilmu Islam. Dia tidak belajar ilmu dengan baik. Ayo mereka murtad. Begitu mereka murtad, para masyarakat mulai khawatir di Madinah, ibu kota. Karena pasukan yang kita punya, kalau dibawa keluar oleh Usama, maka yang dikhawatirkan Madinah kekurangan pasukan untuk menjaga ibu kota. Sangat mungkin mereka nekat melakukan penyerangan ibu kota. Analisanya sahabat luar biasa. Tapi Abu Bakar kembali bersumpah, demi Allah, saya tidak akan membubarkan sesuatu yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Itu sahabat. Diberangkatkan. Ya subhanallah. Sirah menggambarkan betapa dahsyatnya orang tua memposisikan anak muda Ada yang tahu berapa usia Abu Bakar saat itu? 60. Kurang lebih 60 tahun. Karena Abu Bakar meninggal 63 tahun dan beliau memerintahnya 2 tahun setelah wafat. Dan itu baru dibaiat, kurang lebih usia 60 tahun. Sekarang kita lihat, lihat, untuk bayangkan suasananya. Usamah anak muda berusia 18 tahun, Abu Bakar As-Siddiq seorang khalifah tertinggi yang berhak untuk memberangkatkan atau menghentikan dengan usia 60 tahun. Lihat pemandangan, Usamah naik di kudanya, Abu Bakar jalan kaki. Diantar sampai di gerbang Madinah. Usama, anak muda, tetap punya adab. Adab pada orang tua. Ke khalifah, naik sini, saya turun. Kata Abu Bakar tidak. Kau tetap di situ, di kudamu aku jalan kaki. Nah, naik, naik. Kau tetap di situ. Naik, ada naik, ada khalifah, ada lebih tua naik. Punya adab tetap. Karena Usama terus meminta agar Abu Bakar yang naik dan dia turun, Abu Bakar mengeluarkan kalimat final. Kalimatnya adalah, kamu kan akan berangkat jihad. Izinkan aku mengotori kakiku ini dengan debu jihad. Diantar sampai ke gerbang Madinah. Kita yang muda penuh dengan adab, yang tua memposisikan yang muda di posisi yang sangat tinggi. Itu kan kerja sama indah dalam Islam. Itu baru peradaban. Itu baru peradaban. Begitu diberangkatkan, semua yang menganalisa khawatir bahwa Madinah diserang oleh orang-orang yang murtad, analisa itu semua batal. Karena begitu Usama berangkat, pastikan melewati banyak sekali perkampungan atau setidaknya mendekati perkampungan orang-orang yang murtad itu. Tapi karena bukan tujuannya, bukan sana. Tujuannya adalah ke arah tempat yang dituju, yaitu ke Romawi, tempat di mana dulu terbunuhnya syahidnya ayahnya. Maka begitu diarahkan ke arah sana, terdesiar kabar di masyarakat yang murtad itu bahwa mereka mulai berpikir ulang untuk melakukan penyerangan Madinah. Karena mereka katakan, loh ini Jazirah Arab murtad, khalifah berani mengeluarkan pasukan, itu menunjukkan bahwa Madinah menyimpan pasukan yang tidak sederhana jumlahnya. Padahal juga tidak. Dan yang menarik adalah Usamah pulang dengan membawa citra luar biasa karena dia berhasil mendapatkan kemenangan musuh lalu pulang. Anak muda pulang dengan membawa bukan hanya kemenangan pasukannya, tapi izzah bagi muslim. Anak muda usia 18 tahun. Tanyakan hari ini, 18 tahun lagi apa ya? Coba kemarin pas acara apa di sini, Valentine. Kemana mereka? Tanyakan kepada kurikulum pendidikan, apakah itu yang diharapkan? Tanyakan kepada semua keluarga Musa, itu ke anak yang diharapkan? Allah jauh, jauh. Dan ini konsep dalam Islam. Maka dari itu, mari kita hilangkan beban di kepala kita yang mengatakan bahwa anak-anak remaja itu mesti nakal. Siapa yang mengajari Anda? Makanya kenapa saya tulis buku remaja adalah Hijaz dan Amerika. Sebenarnya karena saya membaca buku, awalnya adalah buku tulisan Dr. Khalid Ahmad Asyantur, salah seorang ahli pendidikan Islam, yang menulis tentang masalah tarbiyatus syabab, nah, pendidikan pemuda. Kemudian beliau memaparkan data di Amerika, dan beliau memaparkan penelitian beliau sendiri di wilayah Hijaz, Mekah Madinah. Hasil sangat berbeda. Ternyata persepsi kita bahwa remaja anak muda itu nakal, itu ternyata memang karena kiblatnya Amerika. Kalau data Amerika benar, data Amerika, mereka nakal, mereka ini, mereka labil, mereka awal, bahkan ada yang masuk rumah sakit jiwa, itu benar data Amerika. Ternyata ketika beliau melakukan sebuah penelitian di Hijaz, beliau melakukan penelitian dan beliau batasi penelitiannya, pertama di Mekah dan Madinah, di keluarga-keluarga yang dia kenal. Kemudian dia berikan syarat bahwa kepala rumah tangganya adalah seorang muslim yang baik, minimal berpendidikannya satu, artinya beliau ingin mengambil ke orang yang berpendidikan. Kemudian si keluarga ini keluarga yang islami dan tahu cara mendidik anak dengan islami. Itu kriteria yang dia teliti. Kalau saya tidak salah, ada sekitar 50 rumah tangga diteliti, diberikan daftar pertanyaan, hasilnya mengejutkan. Ternyata kenakalan itu tidak ada pada mereka. Prosentase sangat-sangat kecil kenakalan itu. Jadi selama ini kiblat kita ternyata bukan kiblat sholat kita. Kan kiblat sholat kita ke Ka'bah sana. Ternyata kiblat mendidik generasi muda kita ke Amerika. Karena setiap bicara remaja mesti negatif. Karena kiblat kita ke Amerika. Itulah kenapa dia muncul itu. Remaja adalah hijazah Amerika. Tapi itu teman-teman rahmati Allah SWT. Kalau tadi saya bandingkan antara awal dan akhir kehidupan Rasul, di awal seperti itu dan di akhir seperti itu, sepanjang perjalanan hidup Nabi SAW itu Masya Allah dipenuhi anak muda. Jadi kita lihat, kita tahu ketika para sahabat sepakat bahwa peristiwa hijrah adalah peristiwa terbesar dalam kehidupan Rasul. Karenanya di zaman Umar ketika pembuatan kalender penentuan tahun hijriah, rapat sahabat mereka sepakat untuk menentukan bahwa kita mulai tahun 1 dari peristiwa terbesar di kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Tadi itu adalah hijrah Nabi SAW. Mengapa hijrah menjadi besar? Selain memang Quran bicara tentang hijrah dengan keutamaan yang sangat besar, tinggi, luar biasa. Karena ternyata begitu hijrah Nabi dapat Madinah. Dan Madinahlah yang menjadi pusat peradaban saat zaman Rasul sampai zaman Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah SAW. Madinah yang Yathrib aslinya kemudian berubah menjadi Madinah Nabawiyah. Ketika tadinya Yathrib bukan apa-apa, itu kota yang tidak menarik buat siapapun, kota yang dihina, kota yang diejek, kota yang secara ekonomi jauh di bawah Mekah, kota berpenyakit. Kamu tahu Madinah Yathrib saat itu adalah kota berpenyakit. Orang Madinah dia berangkat ke Mekah umpamanya untuk melaksanakan umroh, itu orang Mekah mengejeknya, orang Madinah datang laki-laki yang lemah karena habisnya dengan penyakit mereka, ditabis dia aja karena memang Madinah tidak menarik. Bahwa dia beruntung hanya merupakan jalur dagang, di antara jalur dagang mungkin masih bisa bersinggah di Yathrib saat itu. Tapi justru disitu pelajarannya bagaimana Allah berikan untuk nabinya sebuah tempat yang tidak siap sebenarnya. Karena kalau nanti Allah berikan sebuah kota yang sudah bagus, ekonominya bagus, keadaannya aman, segala macam, Madinah tidak aman, Madinah perang saudara. Ratusan tahun mereka perang saudara antara Aus, Khazraj, Yahudi, perang antara mereka. Lelah, kota yang isinya tawuran terus, lelah kota itu. Tidak sempat mereka membangun, bagaimana membangun? Mereka lelah dengan pertarungan antara mereka. Kota yang seperti itu tidak menarik, tapi Allah beri nabinya justru kota yang seperti itu. Itu yang menarik pelajarannya. Karena kalau kita ini, kalau melihat sejarah nabi, suka mundur duluan. Susah pak itu nabi. Kalimat-kalimat tidak menarik sama sekali. Ketika kita mengklaim bahwa Rasul uswatun hasanah, kita klaim Rasul uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu disodorkan sejarah Rasul, itu sampai itu zaman Rasul. Terus ngapain ayat ini ada? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan Rasulullah SAW mendapatkan kota yang tidak siap. Karena kita nih, kalau dengarkan Nabi dapat kota yang sudah kaya, siap, aman, nyaman, tentram, kita akan bilang itu susah pak ditiru. Nabi dapatnya kota yang siap lah, ini malah masih kayak begini pak. Tapi begitu Nabi diberikan kota Yathrib yang sangat tidak siap, tidak ada alasan buat kita untuk mengatakan kalimat itu. Yang ada adalah kita harus bertanya bagaimana caranya Nabi mengubah kota yang sama sekali tidak didirik orang sampai menjadi sebuah ibu kota peradaban bumi. Anda perlu tahu siapa yang buka Madinah awalnya. Kan Nabi sudah tawarkan menurut Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, sampai beliau memberikan hitungan nama-nama suku. Itu kalau dihitung 15 suku, 15 suku keluarga besar Bani-Bani yang ada saat itu, berbagai macam itu 15 itu Nabi didatangi, ditawarkan Islam, maukah jadi pusat peradaban Islam ini, maukah menerima Islam ini masyarakatnya untuk nanti Nabi pindah ke sana. Dan 15-15 yang menolak. Masya Allah, apa? Puncak kesedihan Nabi Taif atau 10 kenabian. Taif pusat sedih, puncak sedih Nabi SAW. Sedih, silahkan baca tentang Taif, apa Nabi sedihnya luarnya, saking sedihnya. Nabi jalan bermil-mil, turun dari Taif, karena Taif gunung. Turun dari Taif, jalan kaki hanya bersama Putra Akad dan Zaid bin Haritha. Turun dari Taif, berjalan bermil-mil hingga mencapai sebuah tempat namanya As-Sailul Kabir hari ini. Itu jalan bermil-mil, begitu sampai istri baru Nabi sadar kalau beliau jalan. Sampai beliau katakan pada Zaid, sampai mana kita Zaid? Oh, Nabi sedih, undangnya luar biasa. Nabi menyampaikan membawa kebenaran. Nabi datang dengan baik-baik. Nabi menawarkan hidayah, Nabi ingin berikan cahaya, sampai di Taif dilemparin, caci maki, beliau berdarah-darah. Lukanya kaki gak seberapa dibanding perihnya hati seorang Nabi didustai oleh umatnya. Tahu cara Allah menghibur Nabi ya? Allah hibur Nabi dengan doa. Dan bacalah Sirah Nabawi, kita akan tahu rangkaian semua ini. Sirah Nabawi adalah aplikasi dari semua teori, baca, itu yang mudah. Ya mudah, kalau itu belajar hadis, ya tanya sama yang belajar hadis, saya belajar hadis misalnya. Tapi kalau sirah itu mudah, belajar itu. Allah hibur dengan hiburan. Tahun 10 kenabian, di akhir, di bulan Dzulhijjah, tahun 10 kenabian. Nabi kembali bergerilya, melakukan, karena itu adalah bulan Dzulhijjah, bulan haji, kumpul di Mina, tenda-tenda. Haji, orang pada haji. Nabi temui tenda per tenda sampai Nabi SAW masuk ke sebuah tenda. Nabi tidak tahu tenda-tenda siapa ini. Tidak tahu. Nabi hanya bertanya, dari mana kalian? Mereka bilang dari Yathrib. Ah, berarti dekat dengan Yahudi. Dari bukit mana Nabi SAW? Berarti kalian dekat dengan Yahudi. Mengapa Nabi disebut Yahudi? Untuk mengingatkan mereka. Kalau Yahudi, pasti mereka sering bicara tentang kehadiran Nabi terakhir. Karena mereka punya Alkitab. Dan benar, orang-orang yang sering bicara tentang Nabi terakhir. Maka itulah kemudian mengingatkan kepada mereka itu. Sehingga terjadilah dialog antara Nabi dengan enam anak muda dari kota Yathrib. Jadi siapa yang mengawali membuka sebuah kota? Hanya enam anak muda. Ini udah banyak banget kan? Untuk sebuah malam yang kecil ini banyak. Ini sudah kebanyakan paham nanti. Kalau malam tidak kunjung baik, ada yang salah di sini. Sebuah challenge yang menarik kan? Ya betulah. Kalau betul tertata seperti Nabi menata, generasi muda mendidik seperti Nabi mendidik mereka, untuk malam sangat cukup. Malam raya sekalipun sangat cukup. Betul. Sangat cukup. Tapi memang kita harus tahu bagaimana mereka dididik, bagaimana mereka digerakkan. Mereka tidak bisa berbuat apa, namanya cuma anak muda pak ya. Anak muda di masyarakat kalau bicara sering tidak didengar. Ditambah ketika anak mudanya enggak pede pula, lebih tidak didengar lagi ya. Itu sebenarnya ya terjadi, sama-sama juga terjadi. Maka itu jadi ada peristiwa yang supaya jadi pelajaran buat kita. Nah, anak muda itulah yang kemudian lihat betapa percaya dirinya anak muda yang saat itu didakwai Nabi langsung mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian mereka lihat mengeluarkan sebuah janji kalimat yang sangat dahsyat. Betapa percaya dirinya mereka, ya Rasulullah, tahun depan di hari yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, aku berjanji, kami berjanji bertemu kau di tempat ini sama. Kami temui. Mereka bertekad untuk membawa orang-orang baru. Anak muda. Coba bayangkan, itu duduk majelisnya. Majelisnya cuma berapa lama sama Nabi? Ilmunya dapat berapa itu? Tapi betapa mereka percaya diri. Ini anak muda enak ya, Pak. Kalau bicara anak muda itu Masya Allah, yang percaya diri sangat tinggi seharusnya. Mereka yakin betul tahun depan kita bertemu di tempat, di waktu yang sama. Kami akan tawar. Ini jauh, Pak. Dan coba, mereka buktikan. Enam itu setahun berikutnya, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Enam anak muda ini, satu absen, Jabir bin Abdillah dalam absen. Dan datang lima. Tapi ada tambahan orang yang lain berjumlah 7 orang. Kalau di prosentase dalam setahun itu, pertumbuhan dakwahnya lebih dari 100%. Karena tadinya 6, nambah 7, 13 totalnya. Lebih dari 1%, begitu dakwah. Begitu sudah sampai 13, kemudian muncul bayat akobah 1. Jadi bayat akobah 1 itu sejarahnya anak muda setahun sebelumnya. Dan itulah yang mengawali sebuah tekad untuk mereka menjadi mukmin yang sesungguhnya. Di tahun depan, tahun berikut bayat akobah 2, totalnya menjadi 75 orang, kenaikannya lebih dari 500%. Itu baru dakwah. Anak muda yang bergerak. Kenaikan 500% itulah yang sudah cukup buat Nabi untuk mengumumkan hijrah ke Madinah. Nabi katakan, innalakum bi ikhwanan wa daran ta'manu nabiyya. Kata Nabi, kalian sudah punya ikhwan, punya negeri, kalian aman ada di sana. Hijrah kalian semua ke Madinah. Itu bukan ini. Tapi memang ada proses pengawalan seorang Mus'ab bin Umair yang harus dipelajari. Karena Mus'ab bin Umair adalah terjadi pengawalannya menjelang akobah 2. Atau bertugas setahun setelah pulang 13 anak muda itu, Nabi kirim Mus'ab bin Umair ke Wadhu. Mengingat bahwa Mus'ab perlu mengawal percepatan itu. Karena Mus'ab orang yang seorang mukrik ahli Quran harus mengawal kebesaran pertumbuhan yang sangat cepat. Karena kalau tidak dikawal, pertumbuhan besar juga tidak menarik. Yang terjadi adalah penurunan kualitas, jumlah banyak tapi seperti buih di lautan. Yang disebut di Quran dengan sebagai faham mazhabatu fayadhabu jufa'a wa amma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Yang namanya buih, kata Allah, itu akan hilang percuma, sebesar apa untuk buihnya. Tetapi yang bermanfaat, dialah yang akan bertahan di bumi. Nah, jadi masalah kalau generasi zabat, generasi buih. Generasi buih jumlahnya banyak, tapi tidak punya kualitas. Didorong angin dari timur pergi ke barat, dari barat pergi ke timur, itu keluar. Sampai dia hilang percuma karena masalah-masalah kualitas yang tidak cukup. Atau bagi teman-teman yang berhati Allah SWT. Jadi ternyata bahkan peristiwa terbesar pun diamali oleh generasi muda. Anak muda itulah yang nanti di Madinah menunjukkan Mus'ab bin Umair. Sampai banyaknya strategi. Anak muda dengan strateginya. Ini bukan anak muda yang tidak tahu apa yang dilakukan besok hari. Karena ada anak muda yang hari tidak tahu besok mau ngapain, tidak tahu besok aja lah. Anda generasi muda. Bahkan tidak usah diajak bicara merencanakan setelah lulus kuliah, setelah ini nanti sekian tahun ke depan. Besok dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bukan generasi muda Islam gitu. Lihat, mereka merancang strateginya. Mereka mendesain agar kehadiran Mus'ab itu tidak menimbulkan masalah besar, sehingga rencana besar malah gagal hanya gara-gara euforia yang itu muncul. Anak muda, lihat, kan ini anak muda itu semangatnya kumpul besar, menunjukkan force kekuatannya, kemudian mereka kalau perlu bertakbir sepanjang jalan. Kehadiran Mus'ab betul kan? Karena begitu Mus'ab hadir, kemudian pemimpin-pemimpin senior di Madinah, di Yathrib curiga, itu nanti malah belum ngomong apa-apa, langsung diusir duluan. Maka tidak istirahat. Mus'ab janjian dengan As'ad bin Zurar, anak muda Madinah dari salah satu dari 6 janjian bertemu, berbincang sebuah tempat yang tidak diketahui, berbincang, merencanakan, mendesain. Anak-anak muda mendesain. Mereka yang jadi guide Mus'ab, kalau Mus'ab tidak tahu. Tentang Yathrib untuk bagaimana, siapa yang harus temui. Mereka bilang, akan kami pertemukan Anda dengan pemimpin Madinah. Benar-benar, Sa'ad bin Ubadah. Begitu bertemu kemudian dia, Sa'ad bin Ubadah tertarik. Anak muda bilang, ada yang lebih tinggi dari dia. Yang kalau ini orang mendapat hidayah, seluruh Madinah dijamin masuk Islam. Anak muda, desainnya jelas. Mereka punya data tentang sebuah kota. Mereka desain, ini baru Islam. Ini baru anak muda, Pak. Ini baru generasi muda Islam. Sampai ditemui Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang ketika wafat, arsy Allah bergetar. Terima kasih. Yang ketika Rasulullah SAW bergetar. Ihtazza arsyur rahman di mauti Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz bergetar arsy Allah marhaman karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Karena begitu Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, subhanallah, tidak perlu waktu banyak untuk dia mengislamkan Madinah. Kalau pemimpin besar, dan dikeluarkan kalimat finalnya, kalimat terakhirnya. Menurut kalian saya ini siapa, kata Sa'ad bin Mu'adz. Dia sudah masuk Islam, dia bilang ke masyarakat. Menurut kalian ini siapa? Oh, Anda pemimpin kami, Anda orang mulia, Anda orang yang kalau berbicara kami dengar, Anda orang-orang hebat, Anda orang... Baik, kata Sa'ad bin Mu'adz. Kalau itu posisi saya di kalian, haram buat saya bicara dengan kalian sampai kalian ikuti agama Muhammad SAW. Pemimpin itu gitu, mau punya pemimpin, kekuatan. pemimpin ngoyo, gak pemimpin bingung, ini susah kan? Itu saat yang masuk Islam. Tidak ada rumah di Madinah kecuali pasti ada yang sudah masuk Islam. Itu tersisa beberapa yang belum masuk Islam. Biasa itu. Dia awalnya dengan anak muda. Tapi dia mendesain. Memang dia tidak bisa, kekerasan bukan di tangan mereka. Tapi ada. Baik. Ada dulu. Kalau nggak besar. Kalimat bentuknya sebelum jadi teman-teman dirahmati Allah SWT, itulah mengapa nanti saya akan sampaikan mengapa Al-Quran dan hadis Nabi bicara spesial tentang tema pemuda, bicara spesial tentang tema remaja, dan saya cuma mau sampaikan bahwa ini gara-gara teori remaja ini maka kita boros usia kita sekitar 10-20 tahun ya, 10-20 tahun usia kita jadi terbuang percuma, ini kita terlambat sekali untuk menjadi orang besar, itu faktornya karena kemunculan kata remaja itu, nanti kita bahas setelah azan insya Allah. Usama bin Zaid sudah di panglima, Abdul bin Abbas sudah staf ahli dan berapa tempat mengetong dan seterusnya, itu Harun al-Rasyid sudah di khalifah, Harun al-Rasyid itu umur 20 tahun sudah dibayar di khalifah. Kita masih baru lepas dari kata remaja, 19 tahun itu kuliah, yang sudah mulai masuk kuliah kan, bisa dibayangkan itu. Kenapa kita dicekoki oleh sebuah teori yang tidak jelas sebenarnya. Bagaimana ceritanya? Islam usia 19-20 itu sudah metik hasil di bidangnya masing-masing. Lalu kita baru selesai dari kata remaja. Kemudian setelah itu kita baru menapaki pelan-pelan, pantas selesai S1, tidak bisa apa-apain. Ya, kerja gak bisa, mau lanjut berikutnya ragu, mau nikah gak berani. Ya itu yang terjadi. Ya, jujur aja ya, ya. Umur sudah 22 tahun loh Pak, S1 itu gak kurang 21, 22, 23 loh ya, tapi 22 tahun itu Muhammad Al-Fatih jadi sudah dibayar jadi Sultan ke-7 Turki Utsmani. 23 tahun itu ketika 23 tahun Muhammad Abdul Aziz jadi gubernur Madinah, anaknya 17 tahun jadi menteri Abdul Malik dan Muhammad Abdul Aziz. Data dalam secara Islam itu datanya. Ya, Imam ulama, Imam Syafi'i rahimahullah, umur 15 tahun sudah dianggap layak untuk jadi sebagai seorang mufti. Ini masalah kita membuang usia dengan berbagai macam teori yang tidak jelas itu. Makanya, itulah penting kita membaca data penting dalam secara Islam itu, kemudian kita bertanya tentang bagaimana caranya. Tapi sebelum bicara tentang itu, bukalah Quran dikali. Karena panduan utama Nabi itu Al-Quran. Pun panduan utama satu-satunya. Nabi kan tidak diberi kitab yang lain. Nabi kan tidak di... Nabi dikasih Quran oleh Allah, dipandu oleh Jibril. Kemudian, sehingga itulah maka nanti keluar hadis-hadis beliau. Tidak ada panduan lain. Makanya kembalilah ke Quran. Coba gali tentang berbagai macam kisah anak-anak muda dalam Al-Quran, dan antum akan jumpai Quran berkisah tentang pemuda hampir semua positif. Kalaupun ada yang negatif, itu Allah langsung gandengkan panel gitu dengan anak muda yang positif. Sampai Quran tidak mengizinkan bagaimana kisah anak muda yang tidak positif itu dimunculkan harus diganding dengan panjang kisahnya, tidak panjang melebar dalam bahas itu. Nanti silakan dulu, saya tunjukkan beberapa. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dalam kisah menghancurkan patung kemusyrikan di masyarakatnya itu usianya usia pemuda. Quran sendiri yang bicara. Ketika mereka masyarakatnya kaget, Tuhan-Tuhan mereka berkelimpangan itu, ya, maka kemudian mereka bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini? Mereka berkata, qalu sami'na fata. Sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada fata, anak muda yang masih belia, namanya Ibrahim. Ditangkaplah Ibrahim yang masih fata. Jadi jangan dibayangkan sudah tua, Ibrahim saat menghancurkan patung itu. Ashabul Kahfi juga ternyata fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ada tahu kisah Nabi Daud? Daud yang masih muda, di surat Al-Baqarah, ketika perang melawan Jalut dengan panglima muslim saat itu Talut. Kan sebenarnya kisahnya, para ulama tafsirnya dengan kisahnya, Daud itu ketika mau ikut berangkat kan sebenarnya ditolak karena masih terlalu kecil. Tetapi Daud kemudian ikut, diizinkan ikut. Tapi siapa yang membunuh raja zalim yang sangat ditakuti Jalut? Daud alaihissalam. Faqatala Daud Jalut. Maka Daudlah yang berhasil membunuh Jalut. Terus ketampilan, keyakinan, keahlian, dan hancur. Begitu seterusnya. Bukankah Al-Quran juga yang menyampaikan tentang siapa yang mengiringi Nabi Musa AS dalam menuntut ilmu menemui Khidir dalam soal kafir? Quran juga katanya itu adalah anak muda. Dan itu dalam tafsir namanya Yusha bin Nun yang telah jadi pemimpin besar setelah Musa meninggal. Ini anak muda yang mengiringi ahli ilmu. Kemudian begitu ahli ilmu meninggal, maka dialah yang berhak memimpin masyarakat. Anak muda. Itu masalah bergaul dengan siapa ya? Anak muda muslim bergaul sama preman. Salah gaul atau? Kebergaul sama Musa. Musa, Nabi, ahli ilmu. Begitu bergaulnya. Banyak sekali kisah dalam Al-Quran dalam itu, hal itu semua. Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf AS. Yusuf. Ya? Nah, masalah Yusuf AS memang ini masalah yang tidak bisa dihindari. Kan? Ini risiko orang ganteng. Ya mau gimana, mau lahir udah ganteng. Karena dalam riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketampanan di muka bumi, separuh bumi diberikan pada Yusuf. Gimana tampaknya ya, nggak satu bayang, atau hari ini orang tampan itu pulang ganteng sekali. Separuh milik Nabi Yusuf sendirinya. Jadi kita ini rebutan yang separuh pak. Bagaimana tidak? Kita baca lagi kisah Yusuf yang tampan itu, yang masih muda itu. Wajar kita bisa lihat sudah seperti itu keadaannya. Bagaimana tidak istri penguasa yang satu tidak tergila-gila sampai Quran mengatakan qaddashallafa, si wanita itu sudah tergila-gila dengan cinta ke Yusuf. Maka ketika tersebar berita bahwa oh itu istri penguasa ternyata menggoda, kan Yusuf posisinya hanya pembantu di istana itu, posisinya itu kan hina. Masa pemimpin tertinggi istrinya menggoda pembantunya? Perempuan itu pinter, kan? Pinter. Kata perempuan gak punya bicara, ya? Gak bicara, dia langsung undang para wanita di kota-kota, ya kita kumpul yuk, ya kumpul. Kita kumpul. Waqala tikhruj 'alaihim. Itu sudah kumpul semua, dikasih kode. Keluar. Yang keluar Yusuf. Yusuf. Itu kan sudah dikasih pisau, kan? Pisau sama buah. Yusuf keluar. Lamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Begitu Yusuf keluar, mereka semua bertakbir, Allah Akbar, Allah Akbar, wa qatta'na aydiyahun, mau pada minggir cinta pada tetes-tetes udara, kan? Jadi memang ketamparan itu bisa menjadi yakin buat diubat bius yang luar biasa. Jadi kalau sudah nggak bisa obat bius, pak, tanya sama dokter, ada pak dokter di sini mas, mohon maaf pak dokter. Itu nggak terasa, atau ketamparan kayak apa? Nggak terasa. Inggris tanya, oh katana idiyahun wa kuna hasha lillah. Mereka bilang, mahada basyara, ini sih bukan manusia. In hada illa malakul karim, ini malaikat. Ya perempuan yang tadi dibicarakan jelek, kalian bicara, kau tahu sekarang kan? Kamu kan baru melihat sebentar, lah aku terharu. Ini di ayat gak ada ya, tanya udah di ayat gak ada masalah. Nah, saya salah ya, itu di ayat gak ada, Pak. Cuma Quran ingin memberikan isyarat. Sekarang kau lihat sendiri. Iya, anak muda. Tapi Yusuf berani berkata, Yusuf AS berani berkata ketika Abu Bakar mengutip Abwa, ketika pintu sudah dikunci segala macam, Yusuf mengatakan, saya tidak mau. Aku tidak mau. Gitu? Anak muda. Bahkan Quran ketika walaupun ada beberapa pembahasan tafsir, Quran sudah mengatakan walaupun Ahmad bin Wahab Mabiha, perempuan itu sudah suka dengan Yusuf, Yusuf pun nampaknya mulai suka. Karena tidak mudah ya kan? Tapi dan Quran ternyata tidak hanya bicara laki-laki, tapi bicara penguji, perempuan. Lengkap, Quran panduan kita bukan? Lengkap. Bukankah dua wanita yang dalam surat Qasas yang dibantu oleh Musa alaihissalam? Dua pemudi yang menggembala kambing itu pekerjaan laki-laki dan terpaksa karena Quran mengatakan bahwa kedua pemudi itu ayah mereka sudah tua sehingga kambing-kambing itu tidak ada yang ngurus, maka mereka yang ngurus menggembala. Maka kemudian dibantu oleh Musa. Itu dua putri itu, dua pemudi itu, dia minggir lah. Karena penggembala semua laki-laki, mereka lagi rebutan ngambil air untuk gembalaan mereka. Tapi masalahnya itu kok si gembala-gembala itu kok ya nggak punya rasa ya. Selesai mereka ngambil air, itu sumur ditutup lagi pakai batu. Lah perempuan itu nggak kuat angkat batunya. Itu yang tafsirnya. Nggak perlu angkat batunya. Setelah Nabi Musa hadir membantu mereka berdua, Musa lagi duduk sendirian, Musa lagi dikejar-kejar sama Fir'aun, lari ke negeri Madian. Karena sebagian tafsir mengatakan dua putri itu adalah dua putri Nabi Syu'aib alaihissalam menurut sebagian tamari tafsir. Musa, kemudian Musa membantu anak muda. Itu anak muda kan kita tahu. Akhirnya kemudian mereka dibantu Musa, diambilkan air, selesai mereka pulang. Sampai di rumah, dua putri kan cerita sama ayahnya. Ya, tentang pemuda yang amanah dan kekuat sekali, batu besar di atas dunia. Nah, itulah, itu memang mengagumkan buat wanita, teman-teman baru tahu itu. Saya tahu itu Quran bicara. Qawi amin, qawi itu kuat, memang kuat itu. Itu batu itu kalau enggak Musa alaihissalam beri Allah kekuatan fisik luar biasa. Mengagumkan, amin itu penuh dengan amanah, mereka tahu orang amanah. Itu, perempuan suka yang begitu, teman-teman baru tahu ya. Kawi amin, kuat amanah. Maka cerita kan, begitu cerita ayahnya cuma bilang, panggil ke sini. Nah ayahnya yang jadi masalah tidak utus dua-duanya, utus salah satu. Begitu diutus salah satunya, sekarang muncul masalah, bukan? Iya, hanya ada padang pasir yang kosong dengan gemerisik bisikan pasir dengan langit biru di atas kita. Hanya ada aku dan kau. Bayangkan itu. Bahaya. Makanya ketika perempuan itu berjalan di depan, dan Quran mengatakan, wajaat ihdahuma tamshi ala istihya. Satu wanita yang datang itu datang ke Musa, tamshi ala istihya. Berjalan dengan malu. Malu itu digaris bawahi tebal oleh para ulama. Ini sifat pemudi, perempuan muslimah begini sifatnya. Istihya. Oh, perempuan muslimah kok pecicilan. Muslimah itu masya Allah istihya. Ini sifat malu. Nah malu itu ada definisinya, ada tes S2 yang bagus dalam bab ini. Penulisnya juga perempuan, tes S2 tentang as-sifat at-tarabawiyah bil mar'atil muslimah fil Qur'anil Karim, judul tesisnya. Bagus tentang bagaimana konsep pendidikan perempuan muslimah dalam Al-Quran Karim. Sejatanya membahas kata ini istihya dan dia menjadi bahas dari 3 poin. Terus, itu kan jadi luar biasa. Dalam tafsir, kalau kita baca, masya Allah lebih ini lagi. Karena begitu perempuan itu, kan yang tahu rumahnya perempuan itu kan, ikut saya mas di belakang ini ya. Itu jalan, Pak. Musa lagi soleh, amanah. Pemuda yang belum nikah, muda soleh, amanah. itu nampaknya ahli pada masyarakat nakal sedikitnya. Tiup kanan, tiup kiri, kan lah, sini rumit ini ke sana ya. Suruh mundur ke belakang, mundur di belakang, mundur. Aku jalan di depan. Bahkan Musa tidak mengizinkan wanita itu bicara. Kan Musa gak tahu alamatnya. Kan perempuannya lurus, pas lurus, lurus. Teringat seorang lelaki bujangan, masya Allah, ya, wanita tadi di padang pasirnya ada aku dan kau itu kan, gak rupin. Mas Musa mengatakan, ya Musa sudah mengatakan bahwa ya, dia jangan bicara tapi tunjukkan aku dengan batu. Jadi kalau mau belok lempar ke kanan, ya kan? Belok kanan nanti. Ya. Kalau belok kiri lempar kiri. Tapi kalau lurus jangan lempar, nanti Musa lempar. Belok kanan kiri jangan lempar. Ya baca tafsir, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kita lihat itu Quran ingin menggambarkan begini pemuda-pemudi muslim-muslimah itu. Masih banyak ada contoh-contoh yang lain, silakan dibuka dalam Al-Quran. Itulah potret pemuda yang diharapkan Quran. Kemudian nanti hadis Nabi kumpulkan tentang pemuda dalam hadis Nabi. Itulah yang diharapkan oleh Rasul kita tentang pemuda. Hasilnya itu aplikasi di Sirah Nabawiyah. Generasi lahir generasi muda dahsyat pemimpin bumi seperti kata Rasulullah SAW. Usia masih muda-muda sekali. Di antara hadis Nabi kita semua tahu kan. Nabi SAW ketika mengatakan bahwa dia Nabi mengatakan sabatun yang tilumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Kan tujuh kelompok orang yang dilindungi di sisi Allah saat tidak ada perlindungan dari akhir kecuali perlindungan Allah SWT. Dia ternyata syab nasyafi ibadatillah. Syab pemuda, syabab pemuda yang tumbuh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sekadar beribadah pada Allah jangan tua. Susah nanti. Kalaupun dia menjadi baik, biasanya kebaikannya enggak lebih dari dirinya sendiri. Padahal kita harusnya menjadi seorang yang soleh, kemudian kita menjadi seorang muslih. Soleh diri kita sendiri, muslih kita mencoba memperbaiki orang lain supaya soleh seperti kita atau lebih dari kita. Itu yang diharapkan. Maka Nabi katakan, kenapa satu dari tujuh kelompok yang dilindungi Allah dari saat tidak ada perlindungan nanti di hari akhir kecuali perlindungan Allah adalah syab nasya'i ibadatillah. Dan anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah. Di situ walaupun ada kata yang lainnya kurang kata rojul, tapi dia perhatikan kata rojul yang di antara hadis Nabi yang rojul da'akum ra'ah dhatu mansibin wa jamal, ya, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang punya jabatan dan kecantikan untuk berbuat dosa, kemudian dia mengatakan bahwa aku takut pada Allah SWT. Ya kan kalau laki-laki ini udah tua, udah ini rasanya perempuan gak kena juga kelibanya. Ini yang hitam sih, walaupun rojul rujul lah, masih laki-laki gitu kan. Masya Allah. Itu yang Allah maksudnya harapkan. Karena di hari akhir lihat, ketika para ulama membahas tentang kata generasi muda, sebagai penutup ya. Bahwa la tazul qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki hamba di hari kiamat kecuali setelah mereka ditanya tentang empat hal. Lihat, an umrihi fi ma afnah wa an shababihi fi ma abla. Tentang usianya dihabiskan untuk apa? Tentang masa mudanya digunakan untuk apa? Para ulama membahas, bukankah masa muda bagi dari umur? Tidak perlu poin cuma ini sebenarnya. Karena asal an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Ya sudah pasti nanti dari awal sampai ketemu usia muda, sampai ketemu usia tua kan? Tapi mengapa Nabi mengkhususkan kata wa'an syababihi fima adlah, tentang usia mudanya dihabiskan juga untuk apa? Para ulama mengatakan karena pentingnya fase usia muda. Disitulah semua dipertaruhkan, tapi setelah kekuatan segala hal, kekuatan akalnya, hatinya, fisiknya, semua dipunya. Saat dia baik maka nilainya luar biasa, saat dia rusak maka kerusakan pun luar biasa terjadi. Baiklah, terima kasih Allah SWT, saya kira itu. Kemudian nanti bisa kita berhikmahnya. Wallahualam. Soal mudah-mudahan jadi sebuah kabar gembira buat kota ini dan sekitarnya, ketika muda sebanyak ini berkumpul dalam kebaikan, tumbuh dalam ibadah kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul yang takut kepada Allah, kemudian dengan mulai mendekatkan diri kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka disitulah adanya harapan umat ini, dan disitulah adanya harapan pada kebangkitan peradaban Islam. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.